Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله والحمد لله بدا من أمهريني Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita untuk melanjutkan pengajian rutin kita pada setiap malam Selasa ini, walaupun di tengah cuaca hujan yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang Allah turunkan dari tetes-tetes air tersebut sebagai rahmat dan bukan sebagai azab, bukan sebagai siksaan, namun sebagai rahmat yang mendatangkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya memberikan kehidupan yang baik bagi manusia dan memberikan barokah kepada tanaman-tanaman kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita sekalian dan menurunkan rahmat dan barokahnya. Sebab rahmat dan barokah yang Allah Subhanahu wa taala berikan apabila penduduk sebuah negeri itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla wa ala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaktibun." Kalaulah sekiranya penduduk sebuah negeri mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami akan membukakan pintu-pintu berkah. Barakah di dalam bahasa Arab maknanya adalah al-khairu katsir. Kebaikan yang berlipat-lipat. Kebaikan yang banyak. Maka Allah akan menurunkan barakah tersebut dari langit dan akan memberikan barakah kepada tanah-tanah mereka. Namun pada saat mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami menyiksa mereka disebabkan apa yang telah mereka amalkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila kita menghendaki barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa berada dalam diri kita, pada keluarga kita, bahkan pada masyarakat kita, maka syaratnya adalah al-iman wa taqwa, beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari tafsir Al-Quran Al-Azim. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan tafsir dari Suratul Insan. Suratul Insan yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bergandengan dengan Suratul Sajadah pada hari Jumat, pada saat beliau melaksanakan salat subuh. Rasulullah alaihi salatu wasallam rutin membacanya sebagai peringatan bagi hamba-hamba Allah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kenikmatan kepada mereka yang taat kepadanya. Sebaliknya Allah akan melemparkan ke dalam neraka bagi orang-orang yang menyimpang, yang membangkang, yang enggan untuk mentaati perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam hari insyaallah ta'ala kita memasuki penafsiran dari surah yang berikutnya, yaitu Suratul Qiyamah. Surah ini disebut dengan Suratul Qiyamah karena di dalam ayat Allah atau di dalam surah ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada sebagian ayatnya tentang keadaan hari kiamat. Bahkan pada ayat yang pertama Allah telah menyebutkan la uqsimu biyaumil qiyamah. Maka dinamakan surah ini dengan Suratul Qiyamah, menjelaskan tentang hari kiamat, bahwa hari kiamat itu pasti. Hari kiamat itu adalah hari yang benar. Itu adalah hari di mana manusia akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah mereka seluruhnya mati. Lalu kemudian mereka menghadap Allah tabaraka wa ta'ala, amalan dihisab, amalan-amalan ditimbang, sampai kemudian diakhiri dengan syurga atau neraka. Orang-orang kafir, mereka mengingkari adanya hari kebangkitan itu. Mereka menyangka bahwa manusia setelah mereka mati, selesai. Tidak ada yang namanya hari kebangkitan. Khususnya mereka di kalangan Arab, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah mereka, orang-orang kafir Quraisy, keyakinan mereka demikian. Oleh karena itu, kalau kita memperhatikan di dalam Al-Quran Al-Karim, demikian banyak surah-surah yang Allah turunkan, ayat-ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, itu banyak sekali berkenan tentang masalah isbatu al-ba'ath, isbatu al-nushur, menetapkan adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat. Disebabkan karena dominan dari orang-orang kafir pada masa itu mengingkari adanya hari kiamat dan hari kebangkitan tersebut. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dari surah-surah dan ayat-ayat makkiyah menjelaskan tentang hal ini. Seperti firmannya, za'ama alladhina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Orang-orang kafir, mereka itu menyangka bahwa mereka tidak dibangkitkan. Mereka menyangka bahwa tidak ada yang namanya hari kebangkitan. Maka Allah mengatakan, tidak demikian. Bahkan itu ada. Demi Rabbku, kalian pasti akan dibangkitkan. Dan kalian akan diberitakan semua apa yang kalian amalkan ketika di dunia. Dan yang demikian itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antara yang Allah turunkan adalah surah yang menjadi pembahasan kita ini. Maka surah ini adalah surah Makkiyah yang diturunkan oleh Allahu Jalla wa Ala sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinatul Nabawiyah. Maka isi dari surah ini intinya menjelaskan tentang adanya hari kebangkitan, balasan bagi orang-orang yang mendustakan, dan kenikmatan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa basmalah adalah ayat yang berdiri sendiri. Tidak termasuk di dalam surah. Kecuali satu ayat yang terdapat dalam surah An-Naml ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kisah Sulaiman. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Berada di tengah surah. Maka adapun ayat ini sepakat para ulama bahwa itu adalah merupakan bahagian dari surah An-Naml. Adapun yang terdapat di awal-awal surah, terjadi perselisihan di kalangan para ulama apakah itu termasuk ayat dari surah tersebut atau dia ayat yang berdiri sendiri. Ayat yang berdiri sendiri. Yang sahih, yang benar dari pendapat para ulama bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang berdiri sendiri. Sebagaimana yang telah sahih dalam berbagai riwayat bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui pemisah antara satu surah dengan surah yang lainnya sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan Bismillahirrahmanirrahim lalu kemudian diletakkan pada masing-masing dari surah tersebut pada awal-awal surah. Kecuali pada surah apa? Nah, yang terdapat di awal surah Bismillahirrahmanirrahim, kecuali ada satu surah yang tidak diawali dengan basmalah. At-Taubah. Naam, At-Taubah. Surah yang ke-9 bergandengan dengan suratul Anfal. Berselisih para ulama, kenapa dalam surah At-Taubah tidak disebutkan Bismillahirrahmanirrahim pada awalnya? Ada dua pendapat yang masyhur dalam hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan karena surah At-Taubah itu pada hakikatnya adalah bahagian dari suratul Anfal. Bahagian dari suratul Al-Anfal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan basmalah untuk memisahkan antara suratul Taubah dengan suratul Anfal. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dan ini yang masyhur mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Bismillahirrahmanirrahim pada awal suratul At-Taubah atau surah Bara'ah. Ada dua nama yang masyhur, At-Taubah dan Bara'ah. Disebabkan karena surah At-Taubah ini di dalamnya berisi tentang perang. Ya. Ayatnya kebanyakan yang menjelaskan tentang peperangan, tentang kedudukan orang-orang yang membatalkan perjanjian, menyingkap kedok orang-orang munafikin, mereka-mereka yang menggembosi kaum muslimin dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat yang di dalamnya mengandung rahmat, Ar-Rahmanirrahim. Sehingga seakan-akan ketika disebutkan basmalah pada awal surat tersebut, kelihatan tidak sejalan dengan isi dan kandungan dari surat Al-Baqarah atau surat At-Taubah yang menjelaskan tentang peperangan, tentang tawanan, tentang pembatalan perjanjian, tentang kedok orang-orang munafikin yang ada di Madinah pada saat itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan bismillah. Walhasil, inti dari permasalahannya adalah begitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Begitulah Jibril alaihissalam membacakan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Jibril tidak membaca bismillahirrahmanirrahim pada saat membacakan surah At-Taubah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah. Ayat yang kedua, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. La uqsimu. La di sini bukan la yang berarti tidak, menafikan, bukan. Bukan seperti yang terdapat dalam kalimat la ilaha illallah, bukan. Namun la ini disebutkan pada awal kalimat-kalimat sumpah, ya, adalah dalam bentuk penegasan. Penegasan. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa disebutkannya kata la pada saat bersumpah dalam beberapa ayat itu bermakna bahwa apa yang dinafikan, apa yang ditiadakan pada kata-kata berikutnya, ya, itu adalah perkataan yang tidak benar. Jadi karena ayat-ayat yang akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini itu menjelaskan tentang isbatu yaumul qiyamah, adanya hari kiamat, hari kebangkitan, bahwa itu benar adanya. Maka Allah menyebutkan la pada awal surah ini pada saat bersumpah untuk menjelaskan bahwa apa yang disangka oleh orang-orang kafir ketika mereka meniadakan adanya hari kebangkitan, ini adalah keyakinan yang batil. Itu yang dimaksud dengan adanya kata la. Sebagian para ulama tafsir mengatakan bahwa la yang disertai dengan sumpah itu maknanya al-istiftah wa tanbih, sebagai pembuka sebuah ucapan. Pembuka sebuah ucapan, perkataan. Karena di dalam bahasa Arab ada kata-kata yang biasanya diucapkan di depan sebelum mengucapkan kalimat-kalimat yang berikutnya. Seperti ala, ya, termasuk juga diantaranya adalah yang disebutkan di dalam ayat ini. Jadi jangan diartikan la uqsimu biyaumil qiyamah, artinya saya tidak bersumpah. Keliru. Ya. Tapi la di sini maknanya adalah pembuka sebuah ucapan. Ya. Pembuka sebuah ucapan. Atau seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, penyebutanlah untuk membantah keyakinan orang-orang kafir. Jadi kalau kita mengartikan ayat ini la uqsimu, artinya saya bersumpah. Artinya saya bersumpah. Yani Allah bersumpah. Bersumpah dengan apa? Biyaumil qiyamah. Demi hari kiamat. Demi hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayatnya bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Dan bagi Allah bersumpah dengan siapa saja dari makhluknya. Berbeda dengan kita. hamba Allah tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk tidak boleh bersumpah kepada selain Allah. Ya. Demi Ka'bah misalnya, tidak boleh. Demi tanah airku misalnya, tidak boleh. Demi Allah, demi pemilik Ka'bah, wa Rabbil Ka'bah, itu boleh. Tidak boleh bersumpah atas nama orang tua, demi ayah, demi ibu. Tidak diperbolehkan. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Namun Allah bersumpah dengan siapa saja dari makhluknya. Wattini wazzaituni waquri sinin wadduha wallayli idza saja. Nah. Dan apabila Allah bersumpah, dan pada sumpah itu Allah menyebutkan makhluk di antara sekian makhluknya, maka ini menunjukkan bahwa hendaklah kita memperhatikan bahwa apabila Allah bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya, ini menunjukkan bahwa yang dijadikan sumpah itu ada makna yang harus kita perhatikan. Ada hal yang penting. Seperti misalnya di dalam ayat ini. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah demi hari kiamat. Agar kita memperhatikan bahwa hari kiamat itu adalah hari yang pasti akan tiba. Hari kiamat itu adalah hari yang tidak mungkin bagi siapapun menghindar darinya. Maka berhati-hatilah, persiapkanlah akan datangnya hari kiamat itu. Ini yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah demi an-nafsul lawwamah. An-nafsul lawwamah, jiwa yang suka mencela. Ya. Jiwa yang suka mencela. Apa yang dimaksud dengan an-nafsul lawwamah? Ini setiap jiwa. Jiwa manusia yang baik dan yang buruk. Ya. Setiap jiwa ini dinamakan an-nafsul lawwamah. Kenapa dinamakan al-lawwamah? Kalau jiwa itu baik, maka jiwa ini akan selalu menegur pemilik jiwa itu. Seakan-akan dia mengatakan, kenapa ketika di dunia saya tidak memperbanyak amalan? Ya, dia merasa dengan amalan-amalan soleh yang dikerjakan itu kurang, sehingga dia mencela jiwanya. Ya, kenapa ketika di dunia kamu bermalas-malasan? Kenapa hanya mengerjakan sholat sunnah sekian? Kenapa tidak ditambah? Kenapa kamu lalai ketika melakukan ini dan melakukan itu? Ini kalau jiwa itu baik, jiwa itu ada keimanan. Ya. Kalau jiwa itu jelek, ya juga tetap akan mencela pemilik jiwa itu. Ya. Seakan-akan jiwa itu mengatakan, kenapa kamu tidak beramal soleh ketika di dunia? Kenapa engkau tidak taat? Kenapa engkau tidak beriman? Kenapa engkau rela di atas kekufuran? Jadi an-nafsul lawwamah. Al-lawwamah itu bentuk apa? Berlebih-lebihan, mubalaghah. Dari kata lama yalumu. Ya, kalau isim fa'ilnya laimun, bentuk berlebih-lebihannya, bentuk mubalaghahnya lawwamun. Sama seperti kadzaba. Apa artinya kadzaba? Berdusta. Kalau orang atau pelakunya, orang yang berdusta, itu namanya kadzibun. Tapi kalau pendustanya nemen, ya, dominan dari ucapannya itu dusta, dia suka berbohong, maka disebut kadzabun. Ya, jadi kalau yang berdusta, ya, jarang itu ya. Kebetulan dia ketika mengucapkan kalimat dia berdusta, itu namanya kadzibun. Kalau berlebihan, sering berdusta, kadzabun. Lebih suka berdusta lagi, di atasnya kadzubun. Ya, kadzub. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah, pada waktu itu Abu Hurairah menjaga zakat Ramadan, zakat fitr. Walhasil, ini cerita yang panjang, datang orang suka mencuri, ya, yang ternyata itu adalah syaitan, sampai 3 malam, akhirnya syaitan ini mengatakan, saya akan ajarkan kepadamu sesuatu yang kalau kamu mengucapkannya, saya tidak akan bisa datang lagi. Penasaran Abu Hurairah ini, seorang yang senang dengan ilmu. Iya, ajarkan. Lalu diajarkan kepada Abu Hurairah ayat kursi. Nah, ayatul kursi. Maka Abu Hurairah datang kepada Rasulullah SAW menceritakan apa yang diajarkan oleh orang tersebut yang ternyata itu adalah syaitan. Kata Rasulullah SAW, Sadaqaka wa huwa kadzubun. Dia telah berkata jujur kepadamu dan dia itu pendusta besar sarfar. Yani tingkatan dusta tertinggi. Syaitan itu kadzub. Kebetulan pada waktu itu dia jujur, ya, pada saat itu saja. Nah. Nah. Kembali kepada pembahasan kita, al-lawwam. Al-lawwam itu dari kata la'in, artinya mencela. La ma yalumi. Kalau saya mengatakan ana alumuka ya akhi. Ana alumuka artinya saya mencela kamu. Nah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ketika menyifatkan orang-orang mukmin wala yakhafuna laumatalaim. Dan mereka itu tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Mereka terus mendakwahkan kebenaran. Wala yakhafuna laumatalaim. Nah, al-lawwam itu bentuk yang berlebihan. Artinya yang suka mencela. An-nafsul lawwamah artinya adalah jiwa yang suka mencela pemilik jiwa itu. Karena yang namanya manusia, bagaimanapun keadaannya selalu merasa kurang, kan begitu. Kalau jiwa itu baik, maka tetap dicela. Ya. Jiwa itu akan tetap mencela pelakunya. Kenapa dia tidak memperbanyak amalan supaya dia mendapatkan surga yang tertinggi? Nah, kalau ternyata pemilik jiwa itu tidak beriman, tidak beramal saleh, maka jiwa itu akan mencela. Kenapa kamu tidak beriman? Kenapa kamu tidak beramal saleh? Jadi setiap jiwa itu disebut dan disifati lawwamah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan jiwa yang lawwamah, yang suka mencela. Nah. Ya, jangan difahami cela di sini artinya mengolok-olok ya. Apa ada kata lain selain mencela? Menegur. Nah, ya, menegur, mencela. Nah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ketiga berfirman, ayahsabul insanu allan najma'a idhama. Ah, ini jawaban dari sumpah itu. Setelah Allah bersumpah, lalu Allah menyebutkan jawabannya. Allah bersumpah dalam hal apa? Ini pada ayat yang ketiga Allah sebutkan. Apakah manusia itu menyangka? Ayah sabu. Ada sebagian ahlul kiram membaca ayah sibu. Ya. Nah. Mungkin suatu saat, kadang-kadang kita mendengarkan ada bacaan selain bacaan yang masyhur. Ya, karena memang ada bacaan-bacaan yang lain. Selain dari riwayat yang masyhur, yaitu riwayatnya Hafiz dari Asim. Kalau kita kaum muslimin di Indonesia, di Arab Saudi dan kebanyakan dari negeri Arab, bacaannya adalah bacaan Hafiz dari Asim. Ayahsabul insan. Ada sebagian mereka membaca seperti qira'ah warsy. Ayahsibu linsanu. Ayahsibu. Nah, mungkin kalau ada yang ke Arab Saudi, kebetulan imamnya mungkin dari Aljazair atau mungkin dari Maroko, itu biasanya bacaannya lain. Nah, biasanya bacaannya bacaan dari qira'ah warsy. Jadi jangan dikira salah ketika mereka membaca ayah sibulin dan misalnya. Nah, itu memang bacaan yang lain. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia itu menyangka allan najma'a idhamah, bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang-tulang mereka? Apakah manusia menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak dikumpulkan kembali tulang-tulang mereka? Nah, bala qadirina ala an nusawwiya banana, bahkan kami mampu, Allah Subhanahu wa taala maha kudrah, maha kuasa, ala an nusawwiya banana, untuk menyempurnakan bananahu. Yang dimaksud banan yaitu jari jemari, ya, jari jemari. Sehingga yang dimaksud di dalam firman ini, bahkan kami mampu untuk menyempurnakan, membentuk kembali bananahu, jari jemari mereka, jari jemari manusia setelah hancur. Kalau jari-jari itu bisa dikembalikan, ya, apalagi yang lainnya, begitu yang dimaksud dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Karena biasanya, ya, seorang yakni kalau membuat sesuatu itu kan ada yang menjadi inti, ada yang penyempurna. Ada yang menyempurnakan. Nah, kalau misalnya seorang membuat patung, ya, sebagai contoh, dan walaupun tidak diperbolehkan yang buat patung itu, diharamkan di dalam Islam. Anggap seorang buat patung misalnya, maka yang dibuat terlebih dahulu adalah tubuhnya, kepalanya, dan seterusnya. Terakhir yaitu yang menyempurnakan, tangannya misalnya. Tangan. Kalau tangan sudah selesai, kaki sudah selesai, berarti sempurna, selesai. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini bahwa Allah itu mampu untuk menyempurnakan kembali penciptaan jari jemari mereka, dikembalikan tulang-tulangnya kembali seperti semula. Artinya menunjukkan kesempurnaan. Jari jemari itu tanda kesempurnaan. Kalau jari sudah jadi, maka tentu yang lainnya itu sudah jadi semua, gitu. Jadi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membantah apa yang disangka oleh orang-orang kafir Quraisy pada masa itu, ketika mereka mengingkari bahwa manusia itu tidak akan dibangkitkan. Setelah manusia itu hancur, tubuh mereka, tulang belulang mereka berserakan kemana-mana, maka mereka tidak akan dibangkitkan lagi. Itu yang mereka anggap. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang, ya, yang tinggal di zaman fatrah. Dia tidak punya amalan kecuali tauhid, tidak mengerti tentang syariat. Dia tinggal bersama dengan anak-anaknya, keluarganya. Ketika dia telah tua, dia mengatakan pada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, bagaimana menurut kalian tentang aku? Bagaimana kalian mendapati aku sebagai seorang ayah?" Anak-anaknya mengatakan, "Anta khairu'at, engkau adalah bapak kami yang terbaik." Maka bapaknya ini pun mengatakan, apabila nanti aku meninggal, maka hendaklah kalian membakar tubuhku ini sehingga menjadi abu, ya, menjadi seperti debu. Agama apa ya kawan yang biasanya membakar tubuh itu kalau ada yang meninggal? Hindu ya. Nah, orang ini tinggal di zaman yang dia tidak mengerti syariat, ya, tidak ada rasul yang sampai kepadanya. Maka dia berpesan, tapi dia yakin bahwa Allah itu ada. Dia di atas fitrahnya. Hanya saya tidak ada yang menyampaikan kepada dia dakwah. Maka dia berpesan kepada anak-anaknya, setelah engkau bakar, maka engkau kumpulkan debunya. Setelah itu engkau ke lautan. Apabila engkau telah berada di tengah lautan, maka tebarkan debu itu. Tebarkan. Nah, kenapa dia wasiatkan kepada anaknya demikian? Karena aku khawatir, kata dia, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kembali tubuhku dan akan menyiksa aku. Takut dia. Jadi dia yakin akan adanya Allah. Dia yakin bahwa Allah itu menyiksa bagi orang yang berhak untuk disiksa. Hanya saja tidak sampai kepada dia dakwah, ya, bahwa Allah itu maha kuasa untuk membangkitkan kembali bagaimanapun caranya, walaupun telah menjadi debu. Walhasil, setelah dia meninggal, anak-anaknya menerapkan wasiat tersebut, lalu kemudian pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada lautan untuk mengumpulkan kembali. Maka terkumpul, jadilah dia sebagai manusia seperti dahulu kala ketika di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan engkau berpikir untuk melakukan perbuatan ini, untuk engkau wasiatkan agar tubuhmu dibakar lalu kemudian ditebarkan debunya ke lautan? Kata hamba ini, ya Allah, aku takut kepadamu, ya Allah, aku takut terhadap siksaanmu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni hamba ini karena rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Keraguan dia bahwa Allah itu maha kuasa untuk membangkitkan kembali disebabkan karena tidak ada dakwah yang sampai kepadanya. Padahal itu kekufuran, ya. Ragu bahwa Allah itu maha kuasa untuk membangkitkan kembali setelah mereka hancur, itu adalah kekufuran. Tapi hamba Allah ini tidak ada yang mendakwahi dia. Risalah tidak sampai kepadanya. Maka dia diberikan uzur. Allah mengampuni dia. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa yang seperti itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun cara mereka mati, apakah mereka mati dalam keadaan bangkainya itu dimakan oleh binatang, atau tenggelam di lautan, lalu kemudian tubuhnya itu dimakan oleh ikan-ikan, sebagian kulitnya dimakan oleh ikan yang satu, kemudian ikan yang lain, demikian pula. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan mereka. Wadzalika 'ala Allah yasir. Itu sangatlah mudah bagi Allah. Maka Allah menyatakan, bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Bahkan kami sanggup untuk menyempurnakan jari-jemari mereka, yakni menyempurnakan kembali ciptaan mereka seperti semula. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bahkan manusia itu berkehendak untuk berbuat fujur, ya, berbuat fajir terhadap hari yang ada di hadapannya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di antara manusia ada yang mendustakan hari kiamat. Siapa mereka itu? Manusia-manusia yang berbuat fujur. Bal yuridul insan, bahkan manusia itu menghendaki, liyafjura, untuk berbuat fajir. Yang dimaksud fujur di sini adalah mendustakan hari kiamat. Sengaja mendustakan. Padahal telah disampaikan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Liyafjura, maka dia mendustakan amamahu, hari yang akan tiba di hadapannya, yaitu hari kiamat. Manusia itu berkehendak untuk berbuat fujur itu, mendustakan hari kiamat. Karena apabila mereka mendustakan hari kiamat, berarti mereka mendustakan adanya hari pembalasan, di mana setiap manusia itu akan dibalas berdasarkan apa yang telah dia perbuat ketika di dunia. Kalau ini mereka dustakan, berarti mereka akan melakukan apa saja, ya, berbuat seenaknya di muka bumi. Karena mereka merasa tidak akan ada yang namanya hari pembalasan. Mau menzalimi orang, mau mengambil harta orang, mau berbuat berbagai macam kemaksiatan, tidak jadi soal bagi dia. Kenapa? Dia mendustakan hari kemudian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa manusia mendustakan hari kiamat itu fajir. Liyafjura amamah. Dia berbuat fujur. Karena ketika dia mendustakan hari kiamat, maka dia akan melakukan apa saja. Menghalalkan apa saja. Semua yang dia lakukan dianggap baik. Allahul musta'an. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah adalah merupakan kekufuran. Ya. Apabila seorang mulai ragu dengan agamanya, ragu dengan hari kiamat, maka dia akan menyangka bahwa hidup ini adalah hidup yang terakhir. Tidak ada lagi hidup setelah itu. Nah, maka dia akan berusaha untuk menyenangkan kehidupannya di dunia. Dan orang yang seperti ini itu takut mati. Ya. Takut mati. Dia akan terus berusaha menjaga fisiknya. Ya. Berusaha awet muda. Padahal seawet-awetnya orang, secantik-cantiknya seorang, segagah-gagah dan perkasanya seorang, lama-kelamaan akan menua. Akan keriput. Setelah itu, ya, tidak ada lagi yang kecuali kematian. Allahumma musta'an. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Orang yang fajir ini bertanya, ya, kapan itu terjadi hari kiamat? Pertanyaan bukan pertanyaan mau tahu. Pertanyaan pengen mendapatkan jawaban yang jelas, tidak. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang ingkar. Menunjukkan bahwa dia mendustakan hari kiamat. Ya. Kapan itu terjadi hari kiamat? Kapan? Fa idza bariqal basar. Maka Allah menjawab. Allah jelaskan, wahai manusia yang berbuat fajir, wahai manusia yang mendustakan hari kiamat, dengarkan. Fa idza bariqal basar. Apabila mata itu terbelalak. Ya. Apabila mata tersebut terbelalak. Kenapa terbelalak? Ketakutan. Ya. Takut. Coba kita membayangkan, ya. Kira-kira gimana kondisi mereka yang ketika ditimpa tsunami itu. Melihat air yang demikian derasnya. Itu perasaan, ya. Ketakutan yang sangat. Kaget, terbelalak ketika melihat itu. Itu belum, itu masih musibah, malah petaka, bencana yang Allah turunkan. Nah, gimana hari kiamat, ya? Nah, akan lebih menakutkan lagi. Makanya Allah menyatakan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sesuatu yang besar. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Engkau melihat ketika terjadinya hari kiamat itu, setiap wanita yang menyusui, yang punya anak kecil, dia terlantarkan anak kecilnya. Tidak lagi memperhatikan itu. Kenapa? Kondisi hari kiamat yang sangat menegangkan, mengerikan. Nah, وَطَوَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَ. Wanita yang dalam keadaan mengandung, dalam keadaan hamil, karena saking takutnya dia keluar, ya, mengeluarkan kandungannya. وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَى. Engkau melihat manusia itu dalam keadaan sempoyongan, ya, dalam keadaan mabuk, padahal mereka bukan orang dalam keadaan mabuk. Tapi apa? Walakin azab Allahi syadid. Siksaan Allah, ya, yang sangat keras. Gempa bumi saja, kalau orang dalam rumah misal ada goncangan dikit itu, wah, pada berlarian keluar rumah. Gempa, iya kan? Nah, itu atapnya belum jatuh. Lah gimana kalau jatuh? Lebih kaget lagi. Nah, ma'asyir ikhwah rahimakumullah, kita bisa membayangkan demikian dahsyatnya. Makanya Allah mengatakan, fa'idha bariqal basar. Nah, apabila mata itu terbelalak ketakutan. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihil absar. Kata Allah, janganlah engkau menyangka Allah itu tidak tahu dari apa yang kalian amalkan. Ya. Dari apa yang diamalkan oleh orang-orang yang zalim. Allah tahu itu. Si fulan berbuat maksiat, Allah tahu walaupun dia tersembunyi. Walaupun di tempat yang gelap, gak ada lampu, tidak ada penerangan sedikit pun, Allah tahu. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Tapi kenapa Allah tidak siksa dia seketika itu juga? Innama yu'akhiruhum. Sesungguhnya Allah sengaja memperlambat, mengakhirkan siksaan mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah sengaja memperlambat untuk adanya satu hari, datangnya satu hari di mana pandangan-pandangan itu terbelalak ketakutan. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yarsaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Mereka, ya, bersegera ketakutan, ini berlari dengan cepat. Nah, sambil terangkat pandangan-pandangan mereka, mereka mengangkat kepala mereka. Ada apa ini? Ada apa? Nah, ya, la yarsaddu ilaihim tarfuhum. Karena saking takutnya itu pandangannya tidak berkedip, ini kaget. Ketakutan. Wa afidatum hawa, dalam keadaan hatinya itu kosong, ya. Nah, enggak tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi Allah mengatakan, tunggu. Wahai orang-orang yang berbuat zalim di dunia, merusak di dunia, bermaksiat di dunia, tunggu. Silakan kalian bersenang-senang. Allah tunda siksaan itu pada satu hari di mana pandangan-pandangan mereka itu terbelalak. Nah, wa khasafal qamar, dan bulan itu akan dihilangkan cahayanya. Hilang. Tambah lagi, wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, dan akan digabung antara bulan dan matahari. Jumi'a asy-syamsu wal qamar. Bulan dan matahari belum pernah digabungkan kecuali pada saat itu, pada hari kiamat kan. Nah, yang ada hanya terlihat secara mata saja, iya kan? Ketika kapan? Gerhana. Ya, itu berjauhan itu. Nah, cuman saling terhalang ya antara satu dengan yang lain. Makanya, ya, kita mengenal di dalam Islam ada sholat yang disyariatkan, yang disebut dengan sholat, sholatul khusuf. Atau sholatul kusuf. Salat gerhana. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, apabila terjadi yang demikian, maka bersegeralah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berkumpul salat sampai kembali seperti sedia kala. Karena itu adalah ayatun min ayatillah, yukhawwifullahu biha ibada. Itu adalah salah satu dari tanda kekuasaan Allah yang tujuannya adalah untuk memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya. Artinya beginilah, ini kondisi bukan hari kiamat, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, sebuah permisalan. Bayangkan kalau tidak ada cahaya di siang hari, gelap. Nah, itu hanya contoh, hanya pendekatan agar kemudian kita paham. Jadi tanda-tanda yang ada di alam ini semuanya Allah Subhanahu wa taala jalankan agar kemudian kita mengambil ibrah. Ketika ada mendung, ya, awan yang tebal, hitam. Nah, itu jangan bersenang-senang, ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat awan hitam itu, takut beliau. Khawatir. Jangan-jangan ini azab. Siksaan. Jangan terpedaya seperti lalainya al-ahqaf. Falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bihi rihun fiha 'adabun alim tudammiru kulla shay bi idni rabbi fa asbahu la yura illa masakinuhum. Ketika mereka melihat ada awan, awan yang tebal yang datang ke lembah-lembah mereka. Oh, senang mereka. Mereka mengatakan, "Oh, ini awan yang akan menurunkan hujan buat kami." Ternyata apa kata Allah? Itu adalah siksaan. Itu adalah siksaan yang di dalamnya terdapat angin yang merupakan azab yang akan menyiksa mereka. Maka angin itu pun datang menghancurkan, ya, dan membunuh mereka, penduduk kampung tersebut, sehingga tidak ada yang tinggal kecuali tempat-tempat tinggal mereka saja, disebabkan karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu dan keimanan kita dan menambah keyakinan kita tentang adanya hari kiamat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk istiqamah di atas agamanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.